Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ala nabad. Kita sedang mempelajari zikir ruku. Ya, dan sebelum bahas sampingannya, zikir sujud. Nah, sebenarnya juga pembahasan dengan ini zikir duduk antara dua sujud dan zikir i'tidal. Nah, zikir duduk antara dua sujud yaitu min mohon maghfirah Rabbi ighfirli dan zikir i'tidal yaitu Rabbana lakal hamd. Juga pembahasan dengan ini. Dan sempat ana singgung pada pembahasan sebelumnya tentang zikir duduk antara dua sujud yaitu soalul maghfirah. Namun yang benar-benar sepembahasan itu adalah zikir ruku dan zikir sujud. Ya. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah di matan setelah menyebutkan zikir ruku' subhanarabbiyal azim diulang-ulang kemudian menyebutkan ya jika menambah bersama zikir tersebut saat ruku' dan sujud itu digandeng dengan sujud yakni setelah tasbih ruku' subhanarabbiyal azim dan setelah tasbih sujud subhanarabbiyal ala tambahkan digandengkan bersamanya digabungkan bersamanya subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli hal itu bagus tasadi rahmatullah ya zikir ruku dan sujud itu benar-benar sebuah pembahasan. Nah, hadis-hadis yang datang pun menggandeng keduanya antara zikir ruku dan zikir sujud. Nah, mereka jadi fokus lebih fokus lagi pada dua zikir ini dulu. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang zikir i'tidal dan zikir sujud duduk antara dua sujud pada waktunya masing-masing. Nah, jadi telah disampaikan As-Sa'di rahimahullah menetapkan zikir ruku' subhanarabbiyal azim Maha suci Rabbi yang Maha Agung, zikir sujud subhanarabbiyal a'la Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi dan telah disampaikan pula bahwa yang masyhur dari Al-Imam Ahmad dan menjadi pegangan mazhab Hambali tasbih ruku' dan sujud ini wajib satu kali. Tasbih ruku dan sujud wajib satu kali. Tasbih ruku yang dimaksud subhana rabbiyal azim. Tasbih sujud yang dimaksud subhana rabbiyal a'la. Yang masyhur dari Ahmad dan menjadi pegangan mazhab Hambali, tasbih ruku dan sujud ini wajib satu kali. Subhana rabbiyal azim. Pada saat ruku dan subhana rabbiyal a'la pada saat sujud. Ya, artinya jika dikatakan wajib seperti hanya pembahasan takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan dan tasmi' sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' menuju i'tidal. Jika dikatakan wajib artinya jika sengaja ditinggal sengaja tidak dibaca sholat tidak sah karena sengaja sholat dengan tata cara sholat yang tidak syar'i yang menyelisih apa yang disyariatkan yang diperintahkan oleh Rasul alaihissalam jika meninggalkannya tidak membacanya karena lupa maka ditutupi dengan sujud sahwi ditutupi dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu jadi dikatakan wajib. saat. Mazhab Hambali mengatakan wajib satu kali subhana rabbil azim, wajib satu kali subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim pada ruku, subhana rabbil a'la pada sujud, mengikuti yang masyhur dari Ahmad. Telah disampaikan bahwa ini berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, tetapi hadis itu dhaif dan tidak disampaikan faktor kelemahannya. Naam. Jadi berdalil dengan perintah yang ada pada hadis Uqbah bin Amir itu tidak bisa, kan hadisnya dhaif. Nah, telah datang hadis penetapan tasbih ruku dan tasbih sujud tersebut subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis yang disebutkan hadis siapa? Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika salat tahajud bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Hudzaifah meriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam pada rukuknya yaqul subhana rabbiyal azim, dan panjang rukuknya mendekati panjang berdirinya, sementara diamnya berdirinya membaca setelah Al-Fatihah Al-Baqarah An-Nisa dan Ali Imran. Nah, berarti subhana rabbiyal azim dibaca ya sekian kali diulang-ulang hingga lamanya mendekati berdirinya, dan pada sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la juga ya. Pada riwayat itu dikatakan sujudnya mendekati lama berdirinya, berarti juga diulang-ulang sekian kali ya hingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Naam. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Baik, amalan Nabi alaihi salatu wassalam puncaknya pada kaidah usul fiqh menunjukkan apa? Mustahab. Hanya menunjukkan mustahab. Semata amalan. Baik. Namun telah datang perintah mengagungkan Rabb pada hadis Ibnu Abbas. Telah datang perintah mengagungkan Rabb pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ala, ingatlah, ketahuilah, wa inni nuhit, sungguhnya aku dilarang, an aqra' al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an, raki'an dalam keadaan ruku', au sajidan atau dalam keadaan sujud. Fa amma ruku', adapun ruku', fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Perhatikan, ini yang menjadi syahid. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ruku', maka azzimu, fa'azzimu, maka azzimu, agungkan. Fa'azzimu, ta'zim, maka agungkan pada ruku', fa'azzimu fihi, maka agungkan pada ruku' ar-Rabb azza wa jalla, ar-Rabb, agungkan ar-Rabb pada ruku'. Wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum. Faqaminun ayjadirun, maka pantas. Qaminun jadir, pantas ayyustajabalakum, untuk dikabulkan bagi kalian. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Pada hadis ini terdapat larangan baca Quran ketika ruku atau sujud. Yang disyariatkan pada ruku dan sujud, fa'amma ruku'u fa'azimu fihi Rabb Azza wa Jal. Adapun ruku, maka agungkanlah pada ruku Rabb, Rabb Azza wa Jal. Nah, ini perintah. Fil amr azimu, agungkanlah. Perhatikan, jika pengagungan Rabb hanya tercapai dengan tasbih rukuk tersebut, yaitu dengan lafaz subhana rabbiyal azim, jika pengagungan Rabb hanya tercapai dengan tasbih rukuk tersebut, yaitu lafaz subhana rabbiyal azim, persis ya lafaznya Rabb subhana rabbi ya al-azim, juga lafaz al-azim yang maha agung, jika memang pengagungan Rabb yang tercapai dengan tasbih tersebut, tentunya ini merupakan dalil kuat dalam mewajibkan tasbih rukuk, mengingat perintah Nabi alaihi salatu wasalam pada asalnya bersifat wajib, kaidah usuliyah, hukum asal pada asalnya, perintah Allah, perintah Rasulnya menunjukkan wajib. Apalagi hadis Hudzaifah telah menetapkan Nabi alaihi salatu wasalam membaca tasbih rukuk dengan lafaz pengagungan Rabb secara persis, subhana rabbiyal azim. Ya. Jika demikian halnya pada rukuk, tasbih sujud pun memiliki hukum yang sama secara kias, secara analogi. Karena ini permasalahan yang serupa. Kemudian zikir ruku lainnya yang waris dari Nabi alaihissalam, apa saja yang waris, diantaranya telah disebutkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Dan subuhun kuddusun Rabbul malaikati wal ruh. Zikir ruku tersebut yang waris dari Nabi alaihissalam, selain tasbih, disyariatkan dibaca bersama dengan tasbih ruku. Kenapa? Karena dengan itu semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak zikir, semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara perintahnya mutlak, fa'azimu fihi Rabb, agungkan Rabb. Maka selain tasbih ruku tersebut, subhanahu rabbiyal azim, dibaca bersamanya zikir-zikir yang waris yang lainnya, itu semakin mengagungkan Allah. Semakin tercapai makna pengagungan. Begitu pula halnya pada sujud secara kias, secara analogi. Ya. Apalagi telah datang perintah berdoa sebanyak-banyaknya pada sujud. Wa amassujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Maka jelas-jelas zikir-zikir sujud yang mengandung doa di samping, ya. Zikir ada mengandung doa seperti subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Nah, dan yang lain yang waris dari Nabi alaihissalam nanti kita belajar pada sujud. Rabbik silli namli kullahu liqqahu wajillahu. Dan seterusnya. Yang waris yang ada doanya itu jelas. Ya. diupayakan selama memungkinkan untuk dibaca sebanyak-banyak doa-doa itu pada sujud. Karena ada perintah. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Ini pendapat yang pertama. Mazhab Hambali mengikuti yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang diikuti oleh fuqaha Hanabila dan yang menjadi mazhab pegangan Al-Hambali. Naam. Sepertinya Ibn Uthaymin rahimahullah memilih pendapat ini. Naam. Iya, Ibn Uthaymin rahimahullah di atas pendapat ini. Nah, pendapat yang kedua mengatakan zikir rukuk dan sujud hukumnya mustahab. Zikir rukuk dan sujud hukumnya mustahab. Ini mazhab jumhur ulama. Ini mazhab jumhur ulama. Termasuk di dalamnya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Dan ini mazhab Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Ahmad. An-Nawawi merujukkan ini. An-Nawawi merujukkan pendapat ini. Mereka berhujjah bahwa zikir-zikir itu tidak diajarkan, yakni zikir rukuk dan sujud, ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis al-musyi fi salati, hadis pria yang salatnya salah itu. Nah, sedangkan hadis-hadis yang warid dalam hal ini menunjukkan, hanya menunjukkan mustahab, ya, sehingga menurut mereka, karena tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada pria yang salah salatnya itu, yang salatnya salah, al-musyi fi salati, berarti hadis-hadis yang warid tentang hal ini hanya menunjukkan mustahab. Adapun hadis Uqbah bin Amir tidak bisa menjadi dalil. Memang ada perintah pada hadis Uqbah bin Amir, tapi tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Baik, ini jelas. Hadis Uqbah bin Amir tidak bisa jadi dalil karena hadisnya dhaif. Bagaimana dengan hadis Ibn Abbas? Fa'amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku', maka agungkanlah padanya, pada ruku' ar-rabb. Dan persis subhana rabbiyal azim, itu pengagungan dan lafadznya persis. Dan telah dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada ruku'nya sebagaimana pada hadis Hudzaifah bin Yaman. Tidakkah perintah di sini menunjukkan wajibnya itu? Dan lafaz subhana rabbiyal azim menurut pendapat ini, hal itu bersifat mustahab. Bersifat mustahab. Kenapa? Karena sebagaimana halnya perintah banyak berdoa pada sujud juga mustahab. Jika diselaraskan makna hadis, fa'ammar ruku'u fa'azimu fihi ar-rabb azza wa jal. Adapun ruku' maka agungkan ar-rabb. Jika perintah ini berarti wajib, maka bagian akhir dari hadis, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa, banyak berdoa, berarti juga wajib banyak berdoa dalam sujud. Padahal pendapat yang pertama hanya mewajibkan tasbih. Nah, jadi kan berarti sulit juga jadinya. Nah. Bersama dengan itu, perintah pengagungan fa'adzimu bihi rabb pada hadis Ibn Abbas bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Yani tanpa pembatasan lafaz tertentu. Ya. Yang pengagungan itu tercapai dengan salah satu zikir ruku yang warid. Pengagungan itu tercapai dengan salah satu zikir ruku yang warid. Karena seluruh zikir yang warid dari Nabi SAW merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu pengagungan kepada Allah. Allah diagungkan dengan subhanakallah, dengan mensucikannya, ya, dengan menyebut Rabb, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, yang memuji, itu pengagungan. Secara makna itu pengagungan. Begitu pula ketika diagungkan dengan subuhun kudusun rabbul malaikat warruh, memujinya dengan menyebut nama-namanya, subuh anta, subuh kudus rabbul malaikat, itu pengagungan. Jadi salah satu dari zikir-zikir itu tidak harus tasbih, itu sudah melaksanakan pengagungan kepada Allah SWT. Oleh karena itu An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, maksud hadis ini, dalam menyebutkan hadis Ibn Abbas tersebut, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah pengagungan Rabb pada rukuk dengan lafaz apapun itu. Dengan lafaz apapun itu. Nah, ini yang difahami oleh Nawawi. Maksud hadis ini adalah pengagungan Rabb pada rukuk dengan lafaz apapun. Berarti tidak harus dengan subhanallah rabbil azim. Jika demikian, jika perintah pengagungan itu bersifat mutlak, yang berarti pengagungan kepada Allah tercapai dengan lafaz apapun dari zikir-zikir yang warid, dan sepertinya memang demikian seperti kata Nawawi tersebut, itu berarti, ya, itu juga berarti, berarti pula disyariatkan menggabungkan zikir-zikir yang warid dalam rukuk. Berarti disyariatkan, menguatkan disyariatkannya menggabungkan zikir-zikir yang warid dalam rukuk. Baca subhanallah rabbil azim, baca juga subhanallah rabbana bihamdi allahumma ghfirli, baca juga subhan kudus rabbul malaikati ruh. Kenapa? Karena dengan semakin banyak zikir yang dibaca, berarti semakin mengagungkan Allah. Karena semua zikir-zikir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perintahnya mutlak. Fa'azzimu fihi rabb. Agungkan Allah. Baca subhana rabbil azim saja sudah mengagungkan. Ditambah lagi dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, semakin mengagungkan. Tambah lagi subhun kudus rabbul malaikat, semakin mengagungkan. Berarti menunjukkan disyariatkannya digabungkan. Karena semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya disyariatkan banyak berdoa pada sujud. Gabungkan zikir-zikir yang warid, ya, yang mengandung doa-doa, baca sebanyak-banyaknya. Baik. Kata Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, yang afdal adalah menggabungkan seluruh zikir yang warid dalam rukuk. Yang afdal adalah menggabungkan seluruh zikir yang warid dalam rukuk. Jika hal itu memungkinkan, selama tidak memberatkan orang lain. Selama tidak memberatkan orang lain. Maksudnya apa? Ketika ada makmum, jika dia jadi imam. Nah, jangan sampai memberatkan makmum. Baik. Selanjutnya kata Nawawi, hendaknya mendahulukan tasbih ruku dan sujud daripada zikir-zikir yang lainnya. Nah, An-Nawawi rahimahullah meskipun bersama jumhur mengatakan zikir, ruku dan sujud mustahab. Tapi di sini kita mendengar kalam beliau juga mengatakan tetap mendahulukan tasbih daripada zikir yang lainnya. Beliau mengatakan hendaknya mendahulukan tasbih, ruku dan sujud daripada zikir-zikir yang lainnya. Ketika menggabungkan, tetap mendahulukan tasbih, ruku dan sujud. Jadi tetap didahulukan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal azim pada ruku dan subhana rabbiyal a'la pada sujud. Itu didahulukan. Baru kemudian ditambahkan zikir-zikir yang waris yang lainnya. Nah, hendaknya mendahulukan tasbih, ruku dan sujud daripada zikir-zikir lainnya. Hendaknya mendahulukan tasbih, ruku, ya, daripada zikir-zikir yang lainnya. Begitu pula pada tasbih sujud. Nah, apabila ingin mencukupkan dengan salah satunya saja, jadi ini tadi selesai sebelum kita lanjut, setelah beliau mengatakan yang afdol digabungkan, kemudian cara menggabungkannya bagaimana, dahulukan tasbih ruku daripada zikir yang lainnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, apabila ingin mencukupkan dengan salah satunya saja, yakni tidak digabungkan, hanya ingin mencukupkan dengan salah satunya saja dari zikir-zikir yang waris, mustahab mencukupkan dengan tasbih. Mustahab mencukupkan dengan tasbih. Jadi mustahab cukupkan dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jika ingin tidak menggabungkan zikir-zikir itu, maka mustahab yang ini saja yang dipilih. Nah, dan sempurnanya dengan 3 kali tasbih. Sempurnanya dengan 3 kali tasbih. Pada ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Pada sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jika membaca tasbih 1 kali, ya, jika membaca tasbih 1 kali, dia telah dianggap membaca tasbih. Dia telah dianggap membaca tasbih. Jika membacanya 1 kali. Tetapi sempurnanya 3 kali. Minimal. Naam. Jadi, apabila ingin mencukupkan yang salah satunya saja, mustahab mencukupkan yang tasbih dan sempurnanya dengan 3 kali tasbih. Jika membaca tasbih 1 kali, dia telah dianggap membaca tasbih. Apabila mencukupkan dengan, nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan, apabila mencukupkan dengan sebagian dari zikir-zikir itu, dengan sebagian dari zikir-zikir itu, hendaknya membaca sebagiannya di sebagian waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Demikianlah dia membacanya secara bergantian di waktu-waktu yang berbeda. Demikianlah dia membacanya secara bergantian di waktu-waktu yang berbeda sehingga dia mengamalkan seluruh zikir yang waris itu. Jadi maksudnya, apabila mencukupkan yang sebagian dari zikir-zikir itu, ya, sebagian saja, tidak digabung-gabung, maka hendaknya membaca sebagian di sebagian waktu, ya, sebagian darinya di sebagian waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Jadi secara bergantian, misalkan, ya, terkadang baca subhana rabbiyal azim, kesempatan yang lain yang dibaca hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di kesempatan yang lain yang dibaca hanya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Begitu pula pada sujud. Jadi terkadang yang ini, terkadang yang itu, bergantian. Itu maksud beliau. Apabila mencukupkan yang sebagian dari zikir-zikir itu, hendaknya membaca sebagian di sebagian waktu, sebagian darinya di sebagian waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Demikianlah dia membacanya secara bergantian di waktu-waktu yang berbeda sehingga dia mengamalkan seluruh zikir yang waris itu. Nah, ya, ini pada pembahasan ruku. Kemudian beliau menutup, demikian pula semestinya yang dilakukan dengan zikir-zikir seluruh bab yang serupa dengan ini. Demikian pula semestinya dilakukan dengan zikir-zikir seluruh bab yang serupa dengan ini. Yakni bab yang serupa dengan ini adalah zikir-zikir sujud. Zikir-zikir sujud serupa dengan ini. Nah. Bisa difahami? Jadi An-Nawawi rahimahullah mengatakan demikian karena beliau berpendapat mustahab. Zikir ruku dan zikir sujud hanya mustahab. Tidak harus subhana rabbiyal azim pada ruku dan tidak harus subhana rabbiyal a'la pada sujud. Asal zikirnya saja mustahab. Seandainya tidak berzikir. Ini mazhab jumhur ini. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Jadi dikutip oleh Nawawi hanya mengatakan mustahab. Seandainya seseorang ruku tanpa zikir, seseorang sujud tanpa zikir, yang penting itu maknina. Ya, yang penting tumaknina. Kalau maknina, sukun. Asalkan tumaknina, tetapi tidak berzikir, sah. Tidak berdosa. Dan sholatnya sah. Dan tidak ada tuntutan. Jika lupa, tidak ada tuntutan sujud sahwi. Jika lupa zikir ruku dan sujud, tidak ada tuntutan sujud sahwi. Karena hanya mustahab. Oleh karena itu, beliau mengatakan, seandainya dicukupkan dengan salah satunya saja. Ya, pada sebagian waktu, kemudian yang lainnya pada waktu yang lain, seperti yang digambarkan tadi, terkadang subhana rabbiyal azim, ya, di waktu yang lain, atau bahkan satu sholat, rakaat pertama dia baca rukunya subhana rabbiyal azim, rakaat kedua dia baca subhanallahumma rabbana bihamdillahumma kfirli, pada rakaat yang ketiga rukunya dia hanya baca subhul kudus rabbul malaikatu, dan seterusnya semua sah karena hanya mustahab. Nah, ini pendapat yang kedua. Baik, yang mana yang rajih? Nah, yang mana yang rajih? Mengingat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan zikir pada ruku dan sujud. Ya, Nabi selalu berzikir pada ruku dan sujud, tidak pernah beliau meninggalkannya. Apakah yang beliau baca adalah tasbih? Ya. Kenapa itu? Jatuh. Nah, apakah itu tasbih atau zikir atau zikir ruku? Naam. Apakah itu tasbih atau zikir ruku dan sujud lainnya? Atau kegabungan tasbih dan zikir yang lainnya? Kan ini semua ihtimalat, waridah. Kemungkinan-kemungkinan itu warid. Ada kemungkinan Nabi hanya terkadang hanya bertasbih. Ada kemungkinan Nabi hanya membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada kemungkinan di kesempatan lain Nabi hanya membaca subhul kudus rabbul malaikat. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga Nabi menggabungkannya. Selain tasbih digabung dengan zikir yang lainnya. Yang jelas Nabi tidak pernah meninggalkan zikir pada ruku dan sujud. Bersama dengan perintah Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah untuk mengikuti tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini menguatkan kemungkinan wajibnya zikir, ruku dan sujud. Meskipun kita tidak bisa memastikan wajibnya, namun ini menguatkan kemungkinan wajibnya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan zikir itu. Ya, baik salah satunya ataukah di tasbih atau salah satunya atau digabung-gabung. Nah, Al-Mun tidak pernah meninggalkannya. Sementara Nabi memerintahkan kita sholat seperti tata cara sholatnya. Jika Nabi tidak pernah meninggalkan, bagaimana mungkin kita meninggalkan? Secara sengaja. Jadi mungkinkan menguatkan kemungkinan wajib. Jika demikian, kemungkinan wajibnya kuat. Oh iya. Pembahasan berikutnya, apakah yang wajib adalah tasbih? Secara persis yang diwajibkan adalah subhana rabbiyal azim pada ruku dan tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la pada sujud. Atau salah satu dari zikir-zikir yang warid itu sudah dianggap melaksanakan kewajiban? Andaikan membaca subhana. Subhana Allahumma rabbana bihamdi Allahumma kfirli. Atau subuhun kudus rabbul malaikat. Itu sudah dianggap menjalankan kewajiban. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam masalah ini. Namun kami memilih tasbih, ruku dan sujud. Nah, karena pribadi memilih tasbih, ruku dan sujud, yaitu untuk ruku memilih subhana rabbiyal azim dan untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena itu yang masyhur. Itu yang masyhur. Dan agar keluar dari khilaf ulama. Agar keluar dari khilaf ulama. Al-Albani sendiri, Al-Imam Al-Albani rahimahullah sendiri, memilih tasbih, ruku dan sujud untuk dibaca. Itu yang dipilihkan untuk pembaca kaum muslimin. Bimbingan beliau dalam talkhis sifat salat Nabi, talkhisnya. Ya. Yang beliau sebutkan adalah membaca pada ruku subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih. Membaca pada sujud subhana rabbiyal ala 3 kali atau lebih. Maka kita memilih ini. Ini yang kita jaga. Terkadang mencukupkan dengan ini, silakan, atau digabungkan bersamanya, ya, di waktu yang lain, silakan, terserah. Nah, sudah kita dengar yang afdol menggabungkannya, karena ada perintah mengagungkan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin mengagungkan. Nah, semakin banyak berdoa pada sujud, ya, semakin bagus, semakin baik karena diperintahkan oleh Rasulullah. Baca dikir-dikir yang warid dalam sujud yang isinya doa-doa, semakin bagus. Nah, dikir-dikir yang warid pada ruku dibaca digabungkan bahasa Arab yang semakin bagus, nah, semakin mengagungkan Allah Taala. Baik. Dan telah disampaikan bahwa minimal yang afdol tasbih berapa? 3 kali. Nah, pada mazhab Hambali dan Syafi'i demikian. Pada mazhab Hambali dan Syafi'i, kadar minimal yang afdol 3 kali tasbih pada ruku dan sujud. Itu kadar minimal yang afdol. Lebih banyak lebih bagus. Lebih dari 3 kali lebih bagus. Yang penting itu tadi. Nah, jadi perhatikan. Jika jadi imam yang sampai baca 100 kali. Nah, dikira oleh makmumnya hilang di depan imamnya. Mana imamnya ini kok tidak bangkit-bangkit. Nah, ya ini yang sampai memberatkan makmum. Nah, hanya saja saya juga ingin mengingatkan, jika jadi imam, jangan juga terlalu cepat. Nah, jadi tasbihnya, zikirnya cepat gitu. Nah, mungkin ada sebagian makmum yang pelan dia berzikirnya. Nah, sementara imamnya kecepatan tinggi. Nah, kasihan belakang makmumnya, kewalahan. Mungkin imam mencukupkan dengan 3 kali tadi. Sebenarnya ada pembahasan di antara ulama di sana. Nah, kami kita tidak perlu masuk. Yang penting intinya itu. Dan jika jadi imam, itu tidak salat sendiri. Jadi harus memperhatikan makmum di belakang. Tandainya mencukupkan dengan subhana rabbiyal azim 3 kali, yang penting bacanya jangan kecepatan tinggi. Nah, supaya makmumnya di belakang tidak kewalahan. Baik. Dan jangan juga terlalu lama sehingga memberatkan makmum. Barakallahu fikum. Dan telah saya sampaikan ya pertemuan sebelumnya bahwa riwayat tambahan penetapan adnal kamal, bahwa minimal yang sempurna ada tasbih 3 kali, gabungan riwayat yang ada saling menguatkan sehingga menunjukkan na'am, hal ini benar dari Nabi SAW berdasarkan keterangan Al-Albani rahimahullah. Dan yang menunjukkan semakin banyak semakin afdal hadis siapa? Hudzaifah. Pada salat malam tersebut Nabi SAW membaca subhana rabbiyal azim pada ruku, ya, hingga mendekati lama rukunya sama dengan lama, hampir mendekati lama berdirinya. Berarti kan dia baca, ya, sekian kali. Begitu pula pada sujud. Naam. Berarti sekarang kita sudah sampai pada tarjih dalam masalah ini. Ya, ada tersisa satu pembahasan, kita tunda karena waktu, yaitu tambahan wa bihamdihi. Dan kesimpulannya tambahan wa bihamdihi tidak sabit, ya, dari Nabi SAW. Mengkhawatirkan tambahan riwayat itu dikhawatirkan tidak sabit dari Nabi SAW. Nah, lebih baik ditinggalkan. Dan akan kita dengar keterangan a'immah tentang ini insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, تفضل. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله.